Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. وزيدنا علما يا ارحم الراحمين. طيب نواصل في شرح او قراءة كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. Di mana pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan beberapa ضوابط berkenaan dengan تعارض الجرح والتعديل atau ضوابط dalam الجرح والتعديل. Pembahasan terakhir berkenaan dengan adanya sebagian perawi yang dia makbul, imma dia hasan, soduk atau kasiqah, namun dobatnya tidak semutkin para kesiqahannya tidak berada di level yang tinggi, yakni standar. Nah, di mana ketika dia tafarrut dengan suatu riwayat, dia diterima riwayatnya makbulah. Ya, ketika dia meriwayatkan dari guru, beberapa orang guru, namun sanadnya terpisah-pisah, ya maka diterima. Namun ketika dia menggabungkan sejumlah guru dalam satu sanad, maka didhaifkan. Dikarenakan dhabtnya tidak kuat untuk, belum cukup kuat untuk bisa mentamiz bainar riwayat. Baik, kameranya belum nyala di Klaten. Nah, tolong diaktifkan. Suara enggak kedengaran? Sebentar, phone. Masih. Baik. Selanjutnya di dhabit selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, tawthiqu haditsir ra'in duna waqt. Ya, ini termasuk jarah ataupun ta'dil yang muqayyad. Ya, yakni muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan waqt. Ya, muqayyad dengan waktu. Di mana ada sebagian perawi atau ada perawi tertentu yang dia ini diterima riwayatnya, makbulah riwayatnya di satu waktu, namun di waktu yang lain dia ditolak riwayatnya. Ya, di satu waktu riwayatnya kuat, namun di waktu yang lain riwayatnya lemah. Dan di sini ada beberapa bentuk yang seperti ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dzalika likauni rawi thiqatu qad khalafa fi awakhir umrih. Di antara penyebab tausik yang muqayyad dengan waktu ini adalah, atau jarah yang muqayyad dengan waktu adalah dikarenakan perawi siqa tersebut dia ikhtilaf di akhir umurnya. Ikhtilaf di akhir umurnya, yakni rusak hafalannya di akhir umurnya. Di mana ikhtilaf ini akan ditandai dengan at-taghayyur, ya, taghayyur fil hifz. Ada perubahan dalam hafalannya. Ya, di akhir-akhir umurnya ketika sudah mulai banyak tertukar-tukar, ya ini sudah mulai taghayyur, ya. Kadang-kadang masih masih secara umum benar tapi sudah mulai banyak-banyak salah akhir-akhir umur. Ini namanya taghayyur. Ya. Dan kalau sudah parah, sudah semakin banyak kekeliruannya, maka dikatakan ikhtilaf. Ya, dikatakan apa? Ikhtilaf. Maka at-taghayyur ini fase awal sebelum terjadinya ikhtilaf. Kadang disebutkan dalam biografi perawi taghayyara fi akhirihi. Ya, dia berubah hafalannya di akhir umur. Taghayyara di sini yakni fase-fase awal sebelum ikhtilaf. Ya, sebelum ikhtilaf. Baik. Kata beliau, warwatul mukhtalitun mutafawituna fi takhlithihim. Para perawi yang mukhtalit hafalannya, dan ini penyebab rusaknya hafalan macam-macam. Bisa karena faktor usia, bisa karena faktor kejadian besar yang terjadi dalam hidupnya sehingga merubah, merusak hafalannya. Nah, yang jelas mereka bertingkat-tingkat dalam kadar takhlitnya. Faminhum man khallaqa takhlifan fahisha. Fahisha. Di antaranya rusak hafalannya, takhlifan fahisha. Wa minhum man khallaqa takhlifan yasira. Ya, khalaqa. Nah, khalaqa takhlifan yasira. Di antaranya ada yang sahih khalaqa. Nah, ada yang sudah betul-betul apa, ada yang ringan apa ikhtilafnya. Ya. Yang ringan apa ikhtilafnya. Wa yultahaqu bil mukhtalitin sinfan. Dan digolongkan ke dalam kategori rawi mukhtalit ada dua jenis perawi. Huma, yang pertama, man adarra fi akhir umrihi wa kana la yahfadhu jayyida fa haddatha min hifdhihi aw kana yulaqqanu fa yatalaqqan. Jenis rawi pertama yang diikutkan ke dalam hukum mukhtalit adalah orang yang apa namanya, rusak, mulai berubah hafalannya di akhir umurnya sehingga menghafal hadis-hadisnya lagi dengan baik. Fa haddatha min hifdhihi, lantas dia meriwayatkan dari hafalannya, menyampaikan hadis dari hafalannya dan banyak salah. Sudah mulai apa? Sudah mulai banyak banyak salah. Ya, ini taghayyur. Taghayyur pada dasarnya fase awal dari ikhtilat tapi dihukumi sama seperti ikhtilat. Atau kana yulaqqan fayatalaqqan. Ini salah yang menunjukkan perawi sudah mulai berubah hafalannya ketika dia ditalqin dan dia menerima talqin. Iya. Jelas ya? Jadi misalnya dulunya gurunya selalu menyampaikan riwayat. Selalu menyampaikan riwayat dari hafalannya. Ya, menyampaikan riwayat dari hafalannya. Murid-muridnya hadis-hadis dari hafalannya. Belakangan-belakangan ketika sudah akhir-akhir umur, sudah tua, ya, sudah mulai dia ada beberapa hadis yang dia lupa. Sudah ada beberapa hadis yang dia lupa. Jelas ya? Di mana dia menyampaikan, mengimla hadis dari hafalannya. Nah, karena dia sudah ada beberapa hadis yang layak fadhu jayyida, dia tidak menghafal dengan baik. Ada dua kemungkinan. Ya. Yang apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia melakukan kesalahan, ya, salah dalam mengimla, tentunya salah lafaz hadisnya atau matannya, sanadnya. Kemungkinan yang kedua, ketika dia tidak tahu dia diam. Dia bilang sama murid-muridnya, "Saya lupa lanjutannya, tunggu dulu." Ya. Kemudian muridnya ada yang memberitahukan, ya, menyampaikan kepadanya, "Ini lanjutannya. Ini lanjutan sanadnya yang Anda lupa. Ini lanjutan matannya yang Anda lupa." Terus si guru matan, "Oh iya, itu lanjutannya." Kemudian dia sampaikan. Ini namanya fayatalaqqan. Ya, dia ditalqin oleh muridnya, dibantu oleh muridnya, kemudian dia menerima. Ya. dan menerima talqin itu aib, jarah di kalangan para muhaddisin. Itu jarah dalam masalah tobat. Karena ketika dia menerima talqin, ya, ketika dia menerima talqin, dia tidak hafal. Ini bukan bukan yang dibahas masalah kok si murid tidak membenarkan gurunya ketika salah, bukan masalah itu. Jelas ya? Si murid, ya, ketika gurunya salah, dia bisa sampaikan di luar majelis misalnya. Ya. Dia bisa sampaikan di luar majelis, masalah, ya, secara diingatkan bahwa itu keliru. Ya, itu keliru disampaikan. Tapi masalah ketika gurunya menyampaikan hadis dari hafalannya, kemudian keliru, kemudian si muridnya mentalkin dan dia menerima talkin tersebut, ini menunjukkan dobatnya tidak kuat. Jadi sudut pandangnya di sini bukan masalah apakah murid tidak bisa membenarkan gurunya yang keliru. Bukan itu masalahnya. Si murid tentu saja membenarkan hadis-hadis apa gurunya yang keliru. Betul. Tapi ada adabnya. Ada adabnya. Di kalangan muhaddisin, bukan termasuk adab dalam majelis adalah mentalkin guru. Ya, mentalkin guru. Jadi kalau gurunya keliru, misalnya ustadznya menjelaskan sesuatu, kemudian dia lupa, kemudian terdiam, ya si murid bukan memberitahu di majelis. Ya. Ini dalam konteks riwayat, ya, dalam konteks riwayat, menyampaikan hadis nabawi. Gitu. Ya, menyampaikan hadis nabawi. Walaupun selain dihindari secara umum. Kalau gurunya lupa, ya sudah, lupa. Bisa disampaikan nanti di luar majelis masalahnya, misalnya kecuali kalau gurunya mengizinkan, ya, kecuali kalau gurunya meminta, ya, apa lagi lanjutannya misalnya seperti ini, apa saya lupa ini ayatnya, misalnya saya lupa ininya, ya, silakan dibantu. Tapi asalnya si murid tidak mentalkin guru kecuali kalau gurunya minta, ya, maka bukan termasuk adab ketika guru meminta, ketika guru lupa langsung dipotong atau langsung diluruskan begitu saja tanpa gurunya meminta. Ya, biarkan saya guru tersebut lupa. Selama dia tidak minta dibantu dan ditalkin. Ya, itu adab. Ya, walaupun ini berkenaan dengan hadis nabawi, berkenaan dengan dobat, tapi ini juga bisa diterapkan ke kaidah-kaidah apa ke majelis-majelis umum. Ya, majelis-majelis apa namanya? Umum, ya. Dalam pembahasan-pembahasan yang lebih luas dibandingkan hadis nabawi. Jelas sampai sini? Nah, dan seperti yang sudah pernah kita sebutkan di sebagian majelis, ya, di sebagian majelis apa namanya? Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala pernah marah, ya, pernah marah kepada al-hadirin ketika beliau lupa sesuatu, kemudian apa? Ada muridnya di bawah yang membenarkan, membetulkan ataupun menyambung apa yang beliau lupa. Yakni beliau ketika lupa, ya, demikian pula para ulama ketika lupa tentunya diberikan waktu untuk berpikir, mengingat kembali hafalannya. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Karena kapan dibantu, kemudian si muridnya membantu, kemudian dia sudah teringat, kemudian dia menyampaikan, nanti orang berpikir seakan-akan dia ditalkin. Padahal enggak, itu dari hafalannya. Cuman gara-gara kamu mentalkin dia, orang jadi berpikir dia ini ditalkin oleh muridnya. Jelas ya? Maka sekali lagi, bukan termasuk adab mentalkin guru di tengah majelis. Ya, bukan termasuk adab mentalkin guru dalam majelis. Baik. Kita kembali kepada permasalahan. Jadi, apa namanya, di antara bentuk ikhtilaf adalah taghayyur. Terjadi perubahan hafalan di akhir-akhir umur dikarenakan usia. Ya, di mana orang yang tetap ngotot menyampaikan riwayat ketika dia sudah mulai lupa, dia akan terjatuh ke dalam dua kesalahan. Yang pertama, dia ngotot menyampaikan apa yang nyantol di kepalanya dan dia akan salah. Ya. Yang kedua, kalau dia tidak ingat atau dia lupa, dia diam. Kemudian ada menerima talqin. Ya, maka ini juga dua-duanya adalah kesalahan dan merupakan jarah buatnya. Jenis praktik mulhaq diikutkan kepada jenis ikhtilaf adalah man sa'ahidhuhu lamma waliyal qada'a wa nahwahu. Ya. Lamma waliyal qada'a wa nahwahu. Ya. Orang perawi yang rusak hafalannya, yang menjadi buruk hafalannya ketika dia menjadi hakim dan semacamnya. Taib, sebenarnya kalau dikatakan mulhaq di sini, dua perkara ini sebenarnya bukan dikatakan mulhaq, ya, tapi ini bentuk-bentuk ikhtilaf ataupun sebab-sebab ikhtilaf. Bentuk yang kedua ini, rusak hafalan dikarenakan menjadi hakim, ini sebab, salah satu sebab perawi itu ikhtilaf. Ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sebab umum rawi itu ikhtilaf adalah karena tidak merojah hafalannya. Ya, tidak merojah apa? Tidak merojah hafalannya. Nah, ketika dia tidak mengulang-ulangi hafalannya, suatu saat dia akan ikhtilat. Ya rahimzuhu, kemudian ikhtilat. Ya. Maka penting sekali bagi seorang penuntut ilmu untuk memurojah hafalan-hafalan yang dia miliki. Dia sudah hafal, ya. Misalnya dia sudah hafal mati, dia sudah hafal suatu mutun, ya, dari tahun lalu, ya, sekali-sekali kalau ada waktu, dia memanggil lagi ininya, memanggil lagi hafalannya, ya, meroja kembali. Nah, jadi ini apa namanya? Ikhtilat. Ini ikhtilat. Baik. Hubungannya dengan masalah jarh ataupun ta'dil yang muqayyad, bahwa rawi yang mukhtalit itu asalnya siqah. Asalnya siqah atau suduq, ya. Intinya asalnya hadisnya makbul. Ya. Intinya hadisnya makbul. Kemudian ketika terjadi sebab yang menyebabkan dia taghayyara hifdhuhu, ikhtilaf, maka di sini mulai hadis-hadisnya rusak. Mulai hadis-hadisnya apa? Rusak. Nah, sehingga semua hadis-hadis secara umum, semua hadis-hadis yang dia sampaikan ketika hafalannya rusak itu ditolak secara umum. Nanti kita akan sebutkan rincian. Tapi secara umum, semua hadis-hadis, ya, yang dia sampaikan ketika sudah rusak hafalannya ini sudah bermasalah, ditolak sudah. Dan sekali lagi, cara untuk mengetahui seorang ini sudah mulai taghayyur, yang menjadi fase awal sebelum ikhtilat, adalah tadinya dia mutqin, kemudian belakang-belakang sudah mulai banyak salah. Kadang satu majelis satu, kadang besok majelis berikutnya sudah tiga, majelis berikutnya tiga, sudah mulai banyak salahnya lah. Sudah mulai banyak salah. Bertambah dan bertambah. Nah, ini sudah seperti ini, sudah mulai taghayyur. Sayangnya bagi rawi-rawi yang taghayyur ini, dia menghentikan untuk tasmi'. Ya. Dia selayaknya menghentikan apa menyuruh agar tidak ada lagi yang mengambil hadis darinya, menghentikan majelis samaknya. Kapan dia merasa ini saya sudah ini nih, sudah mulai enggak bagus hafalannya, hendaknya dia memutuskan dan menghentikan majelis samaknya. Untuk apa? Untuk menjaga hadis-hadis dia yang sahih sebelum dia rusak hafalannya. Karena kalau setelah rusak hafalannya dia tetap menyampaikan riwayat, ini bisa membahayakan riwayat-riwayatnya yang dulu, yang sahih, yang ketika hafalnya masih bagus. Orang belakangan kan nanti resikonya orang belakangan, mereka tidak bisa membedakan mana hadis yang disampaikan sebelum ikhtilaf dan mana yang setelah. Akibatnya apa? Akibatnya sekalian ditolak seluruhnya, mimbabil ikhtiar, berjaga-jaga, ya, hadis terhadap Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ketika dia ikhtilaf dia berhenti menyampaikan riwayat, maka riwayat dia selama ini aman, tidak tercampur. Ya. Riwayat dia aman, tidak tercampur. Nah, maka seorang perawi yang baik tentunya kapan dia melihat hafalannya sudah mulai mulai berubah, dia menghentikan. Ya. Ataukah misalnya kalau si muridnya atau si gurunya tidak mau menghentikan ataupun bukan karena faktor apa, mungkin dia belum merasa, tapi murid-muridnya sudah melihat, ini guru saya kelihatannya hafalannya sudah mulai berubah. Murid-murid yang mulazama dengan dia tahu mulai. Ataukah anak cucunya, ini nenek saya, kakek saya sudah mulai ini nih. Maka di sana ada apa namanya keluarga-keluarga usrah yang baik, usrah yang salihah, di mana ketika dia melihat ayah atau kakeknya sudah mulai berubah, mereka melarang orang datang lagi. Siapa yang mau datang ambil riwayat, dia tahan. Dia bilang sudah tidak boleh. Kakek saya, ayah saya sudah tidak boleh diambil riwayatnya, sudah berubah hafalannya. Atau si muridnya yang ingin menjaga hadis-hadis gurunya, ketika ada orang datang dikatakan enggak, guru saya sudah enggak bisa diambil riwayatnya, sudah berubah hafalannya. Jelas ya? Kemudian adapun bagi orang-orang, bagi perawi yang mukhtalid yang tetap menyampaikan riwayat setelah hafalannya berubah, ya, apakah karena dia tidak sadar atau tidak ada yang membentengi, menghala apa, menjaga dia, ya, tidak murid-muridnya tidak ngeh dan seterusnya, ya, sehingga ketika hafalannya sudah berubah dia tetap apa menyampaikan riwayat. Menyampaikan riwayat. Maka yang seperti ini, ya apa hukum riwayatnya? Ya, secara detail, secara rinci, ini ditentukan dengan murid-murid yang mengambil hadis darinya, riwayatnya oleh murid-murid yang mengambil darinya setelah ikhtilaf. Murid-murid rawi yang mukhtalif itu secara umum ada tiga. Murid-murid, ya, murid-murid yang mengambil dari mukhtalif secara umum ada tiga. Yang pertama, ada murid-murid yang menghentikan mengambil hadis dari gurunya, ya, menghentikan mengambil hadis dari gurunya setelah ikhtilaf. Jadi dia ini hanya mengambil hadis dari guru itu sebelum ikhtilaf. Setelah tahu gurunya ikhtilaf, dia sudah tidak mengambil lagi riwayat dari gurunya. Nah, yang seperti ini, riwayat dia dari gurunya aman. Diterima riwayat ini. Diterima riwayat, riwayat dia ini. Riwayat gurunya masih sahih kalau lewat jalur diri, lewat jalur dia. Riwayat atau hadis mukhtalid ini, kalau lewat jalurnya dia, diterima. Kenapa? Karena dia tidak sudah tidak pernah lagi mengambil setelah ikhtilaf. Jelas ya? Yang kedua, ada rawi-rawi yang baru mengambil hadis dari mukhtalid setelah dia ikhtilaf. Jadi ini murid-murid belakangan, ya, junior-juniornya. Ya. Dia ini baru berguru mengambil hadis dari mukhtalid tersebut ketika dia ikhtilaf. Ketika sudah ikhtilaf, adapun sebelum ikhtilaf dia belum mengambil ilmu darinya. Jadi ada rawi-rawi atau murid-muridnya yang baru datang belakangan yang mengambil hadis darinya setelah ikhtilaf. Maka ini ditolak secara mutlak riwayatnya. Ditolak. Ya. Kenapa? Jelas. Ya. Dia mengambil ikhtilaf. Kemudian jenis murid yang ketiga, ada yang mengambil dari rawi yang mukhtalif sebelum dan setelah ikhtilaf. Sebelum ikhtilaf dia sudah ambil riwayat, dan dia melanjutkan mengambil riwayat dari gurunya setelah ikhtilaf. Setelah apa? Ikhtilaf. Nah, ini yang seperti ini butuh ditinjau. Ya, untuk yang seperti ini, rawi jenis yang ketiga ini butuh dilihat riwayatnya. Ya, apakah riwayat dia sebelum dan sesudah ikhtilaf bisa ditamiz atau tidak? Apakah bisa dipisahkan, bisa dibedakan? Kalau bisa dibedakan, ya maka kita ambil yang sebelum dan kita tolak yang setelah. Tapi kalau tidak bisa ditamiz, tidak ada tamiznya, mana hadis sebelum sama setelah, maka ini mimbabil ihtiyat, ditolak. Sampai ada dalil, sampai ada yang mendukung dia. Ya, mimbab ihtiyat untuk berjaga-jaga, karena hadisnya tidak bisa ditamiz dari gurunya, dia ambil sebelum atau setelah, ya tidak bisa ditamiz, maka riwayatnya ditolak, kecuali kalau ada mutabah. Kecuali kalau ada mutabah. Kalau ada mutabah, ini indikasi indikator yang menunjukkan bahwasanya ini dia ambil sebelum ikhtilaf. Kenapa? Ada yang mendukung. Gitu ya. Tapi ini secara umum gambaran berkenaan dengan riwayat dari perawi yang mukhtalif. Nah, sekarang kita lihat. Qala rahimahullahu taala, minal mukhtalifin, di antara rawi-rawi yang mukhtalif. Ini tadi sudah kita pelajari hukumnya, kita sudah jelaskan hukumnya, sekarang tinggal mengenali orang-orangnya. Dan tentunya para ulama punya karya tulis khusus dalam masalah ini yang menghimpun nama-nama perawi yang mukhtalif. Qala rahimahullah, minal mukhtalifin, Salih ibn Nabhan, yang masyhur dengan Salih Maulat Tau'amah. Ini yang apa masyhur dalam sanad, Salih Maulat Tau'amah. Salih ibn Nabhan, Maulat Tau'amah. Kata beliau rahimahullah, man sami'a minhu qadiman ka Muhammad ibn Zaid fa sama'uhu sahih, wa man sami'a minhu ba'da ikhtalata ka Sufyan ats-Tsauri fa sama'uhu minhu la syai. Fa sama'uhu minhu la syai. Siapa yang mendengar dari Salih bin Nabhan qadiman, yakni sebelum dia ikhtilaf, maka sama'nya sahih. Seperti misalnya Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid. Muhammad ibn Zib, yani Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zib. Ya. Wa man sami'a minhu ba'da makhtalat, dan siapa yang mendengarkan darinya setelah ikhtilat, belakangan, setelah ikhtilat, maka sama'nya la syai', tidak dianggap. Ya. Seperti Sufyan ats-Tsauri. Ya. Jadi Salih bin Nabhan asalnya rawi thiqah, awal-awal bagus hafalannya. Ya. Di antara yang berguru awal-awal kepadanya Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zib. Kemudian belakangan berubah hafalannya karena usia, ya, karena nah, termasuk yang belakangan mengambil setelah ikhtilat adalah Sufyan ats-Tsauri. Karena itulah hukum riwayat Shalih bin Nabhan ini, ya, Shalih maula at-Tawam ini hukumnya, apa hukum riwayatnya? Dilihat murid-muridnya dengan rincian hukum yang kita sudah sebutkan tadi. Kalau murid yang meriwayatkan darinya termasuk murid-murid yang mengambil sebelum ikhtilat, maka riwayatnya sahihah. Tapi kalau murid yang mengambil darinya termasuk murid-murid yang mengambil setelah ikhtilaf, maka riwayatnya apa? Merdudah, ditolak. Seperti di sini Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Baik, di antara yang mukhtalif Sa'id ibn Iyaz al-Jurairi. Sa'id ibn Iyaz al-Jurairi. Man sami'a minhu qabla al-ikhtilaf mimman afwan. Mimman sami'a minhu qabla al-ikhtilaf Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Ulayyah wa Bishr ibn al-Mufaddal wa mimman sami'a ba'da al-ikhtilaf Yazid ibn Harun. Di antara murid-murid yang mengambil hadis darinya sebelum ikhtilaf seperti ats-Tsauri, Ibnu Ulayyah dan Bishr ibn al-Mufaddal. Nah. Dan yang mengambil darinya setelah ikhtilaf misalnya Yazid ibn Harun. Nah, ini list-list nama seperti ini bisa dirujuk ke kitab-kitab yang khusus berbicara mengenai al-mukhtalifin. Baik, dan sebenarnya masih banyak yang lain lagi ya. Masih banyak yang lain rawi-rawi yang mukhtalif di akhir umurnya. Summa qala rahimahullah, beliau membawakan yang mulhaq tadi itu. Wa mimman adarra umrihi wa kana la yahfadhu jayyida fa haddatha min hifdhihi aw kana yulaqqanu fayatalaqqan. Awalan Abdul Razak ibn Hammam as-Sunani rahimahullahu taala. Ya, imamnya kota Yaman. Abdul Razak ibn Hammam as-Sunani. Qala al-Imam Ahmad, Abdul Razak la yu'ba'u bi haditsin man sami'a minhu wa qad dhahaba basaruh. Wa kana yulaqqanu ahadith batilah. Wa qad haddatsa 'an az-Zuhri ahadith katabnaha min asli kitabihi wa huwa yanzur ja'u bi khilafiha. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, Abdul Razak itu enggak diterima hadisnya, ya, dari jalur murid-murid yang mendengar darinya setelah hilang matanya, ya, apa setelah dia buta, setelah hilang pandangan. Ini isyarat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa Abdur rahimahullahu taala mulai berubah hafalannya ketika beliau buta. Ketika beliau buta. Wa kana yulaqqanu ahadits batilah. Dan beliau ketika sudah rusaknya, beliau menerima talqin berupa hadis-hadis yang batil. Berupa hadis-hadis yang batil. Abdur Razak meriwayatkan dari Az-Zuhri sejumlah hadis yang kami tuliskan dari asal kitabnya wa huwa yandur, dan ketika itu dia melihat, ya, masih melihat, ja'u bi khilafiha, mereka datang. Siapa ja'u di sini? Yakni yang mentalkinnya, ya, mereka datang yang dengan riwayat yang menyelisihi itu. Maksudnya di sini Imam Ahmad rahimahullah masyhur, ya, Imam Ahmad rahimahullah bersama dengan Ibnu Ma'in rihlah ke Yaman untuk mengambil hadis dari Abdul Razak. Ya, beliau bersama Ibnu Ma'in dan kalau tidak salah satu orang yang lain, mereka ke Yaman untuk Abdul Razak. Ya. Nah, Allah, ya, mengambil hadis dari Abdul Razak sebelum apanya? Sebelum buta, sebelum Abdul Razak buta. Makanya kata beliau, kami menulis sejumlah hadis dari Abdul Razak yang dia riwayatkan dari Az-Zuhri. Baik. Di sini wallahu a'lam bissawab. Tentunya saya butuh dilihat dulu apa Abdul Razak langsung meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, coba nanti dirujuk ya di apa namanya, di biografinya, karena Abdul Razak itu tidak bisa dulu, nanti dulu biografinya apakah Abdul Razak langsung meriwayatkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri tabi'in. Az-Zuhri ya, Pak, tabi'in, tapi sigarut tabi'in, sigarut tabi'in. Abdul Razak rahimahullahu taala di tabaqat gurunya Imam Ahmad. Ya mungkin kan sih, mungkin kan. Ya labas. Karena Az-Zuhri juga sigarut tabi'in. Tapi dilihat lagi. Ya dikatakan di sini bahwa kata Imam Ahmad rahimahullah dulu ketika kami belajar dengan kepada Abdul Razak, kami mengambil hadis darinya, kami menulis hadis, banyak hadis, sejumlah hadis kami tulis dari Abdul Razak yang dia riwayatkan dari Az-Zuhri. Di mana ketika itu dia meriwayatkan dari asal kitabnya, yakni sambil memegang kitabnya, wa huwa yanzur, dan dia melihat ke bukunya. Menunjukkan ini riwayat yang beliau ambil dari Abdul Razak betul-betul terjaga. Ya. Namun kemudian, ya, kemudian setelah Imam Ahmad meninggalkan Yaman, Abdul Razak, ya, di akhir-akhirnya Abdul Razak buta rahimahullahu taala. Nah, ketika beliau buta, di sinilah mulai. Ya. Di sinilah mulai mungkin karena apa namanya? Selama ini beliau mengimla lewat buku sehingga aman. Belakangan beliau bertumpu pada hafalan karena sudah tidak bisa membaca buku. Beliau sudah buta. Enggak bisa dibaca bukunya sehingga tertumpu pada hafalannya. Nah, di sini sudah mulai ada keliru-keliru. Bahkan beliau sudah menerima talqin, yakni tentunya seorang talqin husnuzon kepada murid. Tapi terkadang muridnya sendiri enggak hafal atau bukunya si murid sendiri kurang bagus. Iya. Jelas ya? Murid bagus lantas mencoba mentalqin. Ternyata keliru. Maka kata Imam Ahmad, belakangan ketika saya mendapati hadis-hadisnya Abdul Razak, sudah banyak hadis-hadis batilah yang menyelisihi ya apa yang kami tulis dulu dari Abdul Razak. Kata beliau, kemungkinannya ini terjadi karena ada yang mentalqin beliau. Ya, setelah beliau, beliau buta. Nah, maka ini bisa menjadi sebab dalam mentaklil riwayat. Riwayat Abdul Razak. Ketika suatu saat misalnya ditemukan riwayat Abdul Razak ini batilah yang menyelisihi, maka ini bisa menjadi salah satu sebab dalam mentaklil. Yakni kemungkinan murid yang meriwayatkan dari Abdul Razak ini, ya, atau kemungkinan riwayat ini diambil dari Abdul Razak ketika beliau sudah berubah hafalannya. Taib, sanian Muhammad ibn Maimun, Ibnu Maimun As-Sukkari. Qala An-Nasa'i rahimahullah la ba'sa bih. Lahu anna kana dhahaba basaruhu fi akhir umri. Faman kataba anhu qabla dhalika fa hadithuhu jayyid. Ya. Dikatakan An-Nasa'i mengatakan tentang Muhammad bin Maimun As-Sukkari la ba'sa bih. Yani asalnya dia hasanul hadis. Hanya saja annahu kana dhahaba basaruhu, yang menjadi buta di akhir umurnya. Maka siapa yang dari dia sebelum buta, sebelum dia buta, fa hadisuhu jayyid, maka hadis-hadisnya jayyid. Artinya ya setelah buta, siapa yang menulis mengambil hadis darinya setelah dia buta, maka riwayatnya bermasalah. Ya. Summa qala rahimahullahu taala, ini mulhaq yang kedua yang beliau sebutkan. Wa man sa'a hifdhuhu lamma waliyal qada. Rawi-rawi yang rusak hafalannya ketika dia menjadi hakim. Ini tadi. Ketika dia masih seorang apa pengajar, dia punya banyak waktu untuk murojaah. Dia punya banyak waktu untuk mengulang-ulangi hadisnya, mengimla hadisnya berulang-ulang. Ya. Jelas ya? Mengimla hadisnya berulang-ulang sehingga mutqin di dalam hafalannya. Namun ketika dia sudah menjadi hakim, ya, beban tanggung jawab untuk mengurusi umat menjadi lebih besar. Porsi waktunya mengurusi umat lebih banyak. Sehingga waktu beliau untuk meroja'ah, ya, untuk meroja dan melakukan atau membuat majelis imla, majelis tahdis itu menjadi berkurang. Sehingga secara otomatis sedikit demi sedikit beliau lupa. Ya, rahimahullahu taala. Ada sebagian perawi seperti ini. Ya, maka ini menjadi apa? Mengetahui ada rawi-rawi seperti ini. Ini menjadi ibrah bagi thalibul ilm, ya. Bahwa mumpung dia belum punya tanggung jawab apa-apa, dia maksimalkan waktu untuk meroja. Ya, maksimalkan waktu untuk menghafal, maksimalkan waktu untuk menulis, ya, membahas dan seterusnya. Karena itu nanti akan menjadi bekal dia ketika dia sudah kurang waktunya merojah dikarenakan mengurusi kaum muslimin. Tafaqahu qabla an tusawwadu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Iya. Jadi kalau perawi saja yang hafalnya kuat seperti ini berubah karena kesibukan belakangan, karena kesibukan, ya. Wah, hatta walaupun kesibukan itu masih berkenaan dengan masalah agama, berkenaan dengan menjadi hakim di sini misalnya. Ya, namun jelas beda antara periwayatan dengan masalah apa pengajaran dalam ilmu agama. Yang namanya periwayatan itu menekankan hafalan. Ya. Baik, qala rahimahullahu taala wa mimman sami'a au mimman sa'a hifdhuhu lamma waliya al-qadha. Di antara perawi yang buruk hafalannya tatkala dia menjadi hakim, awalan Syarik bin Abdullah An-Nakhai qadhi al-Kufah. Beliau menjadi qadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Syarik ibnu Abdullah An-Nakhai. Sa'ahifdhuhu ba'dama waliyal qada. Fama haddatha fihi qabla dhalika fa sahih. Hafalannya buruk ketika beliau menjadi hakim. Maka siapa yang mengambil hadis darinya sebelum dia jadi hakim, maka hadisnya sahih. Tsanian Hafs ibn Ghiyas An-Nakhai qadhi al-Kufah. Sama ya, qadinya Kufah. Nah, dia menjadi qadi di pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Hafs ibn Ghiyas An-Nakhai qadhi al-Kufah. Qala Abu Zur'ah sa'ahidhuhu ba'da mastuqdiya. Faman kataba anhu min kitabihi fahuwa salih wa illa fahuwa kadza wa kadza. Kata Abu Zur'ah rahimahullah, hafalannya memburuk tatkala dia ditunjuk menjadi qadi. Maka siapa yang menulis darinya, yakni mengambil hadis darinya, min kitabihi, dari bukunya, fahuwa saleh. Maka riwayatnya saleh, yakni diterima. Wa illa fahuwa kadza wa kadza. Kalau tidak, maka riwayatnya begini dan begitu, yakni dhaif. Nah, untuk Hafs bin Ghiyas ini disebutkan di sini wallahu alam zahir kalamnya Abu Zur'ah rahimahullah ini tidak berkenaan dengan masalah taukid. Ya, tidak berkenaan masalah apa? Tausiq ataupun jarah yang muqayyad dengan waktu. Zahir kalamnya Abu Zur'ah rahimahullah ini muqayyad dengan apakah dia meriwayatkan dari hafalan atau dari buku. Ya. Jelas ya? Karena kata beliau, siapa yang mengambil hadis dari Hafs dari bukunya, yakni ketika Hafs sedang membaca bukunya, melihat bukunya, maka itu soleh. Wa illa, tapi kalau dia mengambil hadis dari Hafs ketika Hafs mengimlak dari hafalannya, bukan dari membaca buku, fahuwa kadza wa kadza. Maka zahir ibarat Abu Zur'ah ini tidak menunjukkan bahwa Hafs ibnu Ghiyas ini tausiknya ataupun jarahnya muqayyad dengan waktu, bukan. Tapi dia muqayyad dengan apakah dia menyampaikan hadis dari kitab ataukah dari hafalan. Kalau dia menyampaikan hadis dari kitabnya, maka hadisnya diterima. Tapi kalau dia menyampaikan hadis dari hafalannya, maka dhaif riwayatnya. Nah, ya. Jadi ini bentuk-bentuk ikhtilaf, ya. Bentuk-bentuk rusak hafalannya di akhir apa namanya karena kejadian-kejadian tertentu. Kemudian di antara perawi yang juga rusak hafalannya dikarenakan hal-hal yang kejadian luar biasa yang terjadi padanya, seperti misalnya Suhail ibn Abi Saleh. Suhail ibn Abi Saleh, ya, yang meriwayatkan dari ayahnya Abu Saleh dari Abu Hurairah. Beliau termasuk rawi-rawi yang berubah hafalannya, ya, ketika terjadi musibah yang menimpanya. Apakah terbakar rumahnya atau hilang suri qamatahu, apa dicuri perhiasannya, ya, saya lupa. Intinya ada kejadian besar yang menimpa dirinya sehingga hafalan beliau rusak. Ya, ini Suhail ibnu Abi Saleh. Ya, Suhail ibnu Abi Saleh. Nah, kemudian ini masih berkenaan dengan poin yang kedua di sini. Ada rawi-rawi yang dia rusak hafalnya, namun ketika rusak hafalannya, ya, ada yang nekat tetap menyampaikan dari hafalannya dan ada yang memilih selamat. Ya, ada yang memilih jalan selamat, yaitu apa? Berhenti menyampaikan riwayat sama sekali. Ataukah kalaupun dia mau tetap menyampaikan riwayat, dia baca dari bukunya. Bukunya kan sahih. Bukunya ini kan catatan lama yang lama sebelum dia berubah. Maka hatta walaupun dia berubah, tapi dia membaca dari bukunya, maka ini masih bisa diterima. Ini masih bisa diterima. Tentunya kalau asal kitabnya sahih. Ah, karena itulah di sini ada pembahasan lanjutan. Kata beliau rahimahullah, wa qad yaridu ma yaqtadi tarjih al mutaakhir min marwiyati rawi al mutaqaddim minha. Asalnya kan kita sudah sebutkan tadi, asalnya kalau perawi itu mukhtalif, maka murid-murid yang mengambil darinya sebelum ikhtilaf, murid-murid yang mengambil darinya sebelum ikhtilaf lebih kuat riwayatnya, atau itu yang diterima riwayatnya. Sementara murid-murid yang mengambil setelah ikhtilaf, itu yang ditolak riwayatnya. Namun kata beliau, terkadang ada satu qarinah yang mengharuskan kita lebih menguatkan hadis-hadis yang belakangan, yakni hadis-hadis setelah dia ikhtilaf dibandingkan hadis-hadis sebelum dia ikhtilaf. Ini menyelisih asal. Asalnya kita katakan pada rawi yang mukhtalif, riwayat dari murid-murid yang ya itu sahih, sementara riwayat dari murid-murid yang mutaakhir itu dhaif. Itu asalnya pada rawi-rawi yang mukhtalif. Namun kata beliau, terkadang ada qarinah yang menunjukkan kepada kita, yang membuat kita untuk lebih merajihkan riwayat perawi yang mutaakhir, ya, dibandingkan riwayat perawi yang mutaqaddim. Apa qarinahnya? Kama rawahu al-Hasan ibn Ali al-Hulwani an Affan ibn Muslim annahu qala. Ya. Kata Affan bin Muslim rahimahullahu taala, kana Hammam, yakni Hammam ابن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ثم رجع بعد فنظر في كتاب في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئ كثيرا ونستغفر الله. Kata Affan bin Muslim mengisahkan gurunya Hammam ibnu Yahya, kata beliau, guru saya, Hammam ibn Yahya ini, dulu selalu menyampaikan hadis kepada kami dari hafalannya. La yakadu yarju ila kitabi. Hampir-hampir dia tidak pernah merujuk ke bukunya. Wa la yanzuru fihi. Dia tidak pernah melihat ke dalam bukunya. Pokoknya dia sampaikan dari hafalannya. Akibatnya apa? Yukhalifu fa la yarju ila kitabi. Akibatnya, ya, dia menyelisihi para perawi yang siqat. Banyak riwayat-riwayatnya yang keliru dikarenakan dia tidak merujuk dan tidak mengecek kembali kepada ke kitabnya. Setelah itu, setelah berselang lama, summa roja'a ba'du. Setelah itu beliau Hammam ini mulai melihat ke kitabnya, mengecek kembali hafalannya dengan melihat bukunya. Ya, lantas dia berkata, wahai Affan, sungguh, atau wahai Affan, sesungguhnya kami selama ini sudah banyak salah. Fanastaghfirullah. Ya. Maka dari sini qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa hadza yaqtadi anna haditsa Hammama anna haditsa Hammamin bi akhra asahhu mimman sami'a minhu qadima. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis Hammam, ya, hadis-hadis Hammam yang terakhir-terakhir, yang belakangan-belakangan itu lebih sahih dibandingkan hadis dia yang dulu-dulu. Kenapa? Karena belakangan dia sudah lihat kitab, yang dulu-dulu masih pakai hafalannya. وقد نص على ذلك احمد بن حنبل. Ini telah ditansis oleh Ahmad ibnu Hanbal. Baik, wallahu alam bisawab. Baik, kemudian satu hal penutup berkenaan dengan mukhtarid. Kita sudah sebutkan tadi ada rawi-rawi yang ketika dia ikhtilaf, dia berhenti menyampaikan riwayat, atau mungkin murid-muridnya menghentikan, anak cucunya melarang orang mengambil hadis dari gurunya, sehingga hadis-hadisnya aman. Ada rawi-rawi yang semacam ini. Nah, rawi-rawi semacam ini dikenal dengan istilah al-mukhtalitun wala yadurru ikhtilafuhum. Rawi-rawi yang mukhtalit tapi tidak masalah ikhtilatnya, tetap sahih riwayatnya. Nah, jelas ya? Tugasnya dikumpulkan sebelum Senin. Cari rawi-rawi yang mukhtalit tapi la yadurru ikhtilafuhum. Setidaknya tiga perawi. Ada lima sebenarnya, ada lima perawi. Banyak maaf saya, cuman kalau cari lima masih dapat lah. Ya. Rawi-rawi yang mukhtalit tapi la yadurru ikhtilafuhum. Yani di statusnya dia mukhtalit tapi apa? Tetap diterima riwayatnya secara mutlak. Karena tadi dia tidak menyampaikan lagi hadis setelah ikhtilat sehingga aman hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takrib sebenarnya, dalam takrib beliau sebutkan kalau perawi itu mukhtalit dan tidak ada masalah, beliau akan sebutkan ikhtalafa wa la yadur ikhtilatuhum. Biasanya beliau sebutkan di biografi. Cuma kan lama kalau cari satu-satu. Cari ke apa namanya? Referensi dari muasirin ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sudah ada karya tulis masalah ini ya, yang berkenaan dengan rawi-rawi ikhtilat, tinggal dicari siapa-siapa saja perawi yang ikhtilat tapi la yadur ikhtilatuhum. Karena ini hukumnya berbeda dari keumuman yang sudah disebutkan. Jelas ya, dikumpulkan hari Ahad. Di apa fotokan saya atau dikirim berbentuk dokumen PDF ataupun Word ke nomor saya. Baik, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kalau satu kerja terus dioper ke yang lain-lain ya. Ya, masih kalaupun sama kebetulan nak sama namanya yang didapat, semuanya mencari, bukan nyalin punya temannya. Baik. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.